Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairul hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, wa sharul umuri muhdathatuha, fa inna kulla muhdathatin bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah, wa kulla dhalalatin fin nar. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memudahkan kita pada kesempatan sore hari ini bisa kembali talabul ilmi di masjid ini. Kita melanjutkan beberapa bimbingan-bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam yang dengannya seorang akan meraih kebahagiaan fil jannah. Di antaranya adalah menjaga zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnad beliau, wa Tirmidzi, Imam Tirmidzi serta Imam Abu Dawud dan yang lainnya, dari hadis Abdullah bin Amr ibn As radhiyallahu an ani Nabi alaihi salatu wassalam qala, beliau bersabda, khaslatani la yuhafidu alaihima 'abdun muslimun illa dakhalal jannah. Ada dua bagian amalan ibadah yang tidaklah seorang muslim menjaganya, yakni melakukannya terus-menerus dalam kehidupannya, kecuali dia akan dimasukkan ke dalam al-jannah. Wahuma yasirun, kata beliau, ala ketahuilah, kedua amalan itu mudah. Kedua amalan itu mudah. Wa man ya'mal bihima qalilun, namun yang mengamalkannya sedikit. Ada dua amalan, bila mana kita membiasakannya untuk kita mengamalkannya, maka kita mendapatkan janji akan dimasukkan ke dalam al-jannah. Dua amalan ini bukan amalan yang berat, ringan, kata Nabi, namun sedikit yang mengamalkannya. Apa itu? Beliau memberikan keterangan, yusabbihu lillah atau yusabbihullah fi dubri kulli salatin asharan wa yahmaduhu asharan wa yukabbiruhu asharan. Mengucapkan subhanallah pada setiap selesai salat fardu 10 kali, wa yahmaduhu asyran, dan mengucapkan alhamdulillah 10 kali, wa yukabbiruhu asyran, dan mengucapkan Allahu akbar 10 kali. Fadzalika khamsun wa mi'atun bil lisan, dan itu jumlah totalnya adalah 150 kali. 150 kali. Dikarenakan 10 tambah 10 tambah 10 berapa? 30. 30 kali 5 waktu sholat 150 kali. وَأَلْفُ وَخُمْسِمِئَةٍ فِي الْمِيزَانِ وَأَلْفٌ وَخُمْسِمِئَةٍ فِي الْمِيزَانِ. Akan tetapi, kelak nanti di akhirat, ketika ditimbang, menjadi jumlahnya 1.500 pahala. Kenapa demikian? Dikarenakan setiap kebaikan itu dicatat minimalnya 10 kali. Nabi mengatakan, Al-hasanatu bi'ashrati amthaliha. Semua kebaikan amalan soleh yang dilakukan oleh seorang manusia akan ditulis baginya 10 kebaikan. Dan itu yang paling apa? Minimalnya. Bahkan sampai ila sab'umiyati di'fin, sampai 700 kali lipat. Ila da'afin kathiratin, bahkan sampai lipatan yang berkali-kali lipat. Sebagaimana hadis dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dalam kitab Riyadhus Shalihin dan yang lainnya. Hadis ini riwayat Imam Bukhari. Sehingga amalan yang dilakukan sejumlah 150. Secara timbangan 1.500. Dan itu setiap apa? Harinya dia lakukan seperti itu. Kemudian ini amalan yang pertama. Amalan yang kedua disebut kalian Nabi, "Uyakabbiru 34 idza akhadha maj'ahu." Dia mengucapkan Allahu Akbar sebanyak 34 kali. Ini ketika kapan? Ketika hendak tidur. Diucapkan ini ketika berbaring. Sudah posisi berbaring di atas tempat tidurnya. وَيَحْمَدُهُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ. Dan dia mengucapkan Alhamdulillah 33 kali. وَيُسَبِّحُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ. Dan dia mengucapkan Subhanallah 33 kali. Berarti berapa? فَتِلْكَ مِئَةُ بِاللِّسَانِ. Totalnya adalah 100. 134 tambah 33 tambah 33. Masya Allah. 100 di lisan. وَأَلْفٌ فِي الْمِيزَانِ. Dan kelak di akhirat terhitung 1.000. Karena 100 kali 10 sama dengan 1.000. فَأَيُّكُمْ يَعْمَلُ فِي الْيَوْمُ وَاللَّيْلَةِ. Di akhir hadis ini, Rasul menyebutkan, siapakah di antara kalian, fa'ayyukum, bahasanya adalah fa'ayyukum, siapapun di antara kalian yang melakukan hal ini, maka Rasul memberitahukan akan dimasukkan ke dalam al-jannah. Fa'ayyukum ya'malu fil lail, fil yawmul lailah 2500 sayyi'ah. Hadirin sekalian, ditulis baginya 2500 kebaikan dan dihapus darinya 2500 kejelekan. 1500 yang mana? Yang mengucapkan kalimat subhanallah 10 kali, mengucapkan alhamdulillah 10 kali, mengucapkan Allahu Akbar 10 kali. Berarti berapa? Sekali sholat dalam satu harinya 150 kali. Karena 30 kali 5 waktu. Ditulis di mizan berapa? 1.500. Angka berapa tadi? 1.500 kebaikan tercatat. Kemudian ketika dia hendak tidur, sudah berbaring di tempat tidurnya, dia membaca Allahu Akbar 34 kali, membaca Alhamdulillah 33 kali, membaca Subhanallah 33 kali, genap berapa? 100 dalam amalan. Tertulis di mizan berapa? 1.000. 1500 ditambah 1000 sama dengan 2500. 2500. Dicatat kebaikan bagi dia 2500 dan dihapus darinya 2500 sayi'ah, kejelekan. Dan diberikan janji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang menjaga amalan ini terus menerus dalam hidupnya, dakhalal jannah, dia akan masuk dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Hal yang sangat menarik sekali untuk kita bisa mengamalkannya. Dan ini adalah hal yang mudah, kata Nabi. Wahuma, beliau mengatakan, ala wahuma yasirun. Dua amalan ini amalan yang mudah, akan tetapi qalil man ya'malu bihima qalilun, yang mengamalkannya itu sedikit. Yang mengamalkannya sedikit. Mungkin kita bagian dari yang sedikit atau bagian yang banyak. Yang banyak berarti tidak mengamalkan. Maka mari kita latihan. Nah, bagaimana dengan zikir yang lain? Zikir-zikir setelah salat fardu yang berkaitan dengan tasbih, tahmid, dan takbir itu ada beberapa jenis. Yang pertama yang tadi kita bacakan, membacanya cukup 10-10-10. Warid fi sunnah. Hadis ini disahkan Syekh Al-Albani dalam kitab Al-Jami'. Adapun hadis yang menyebutkan 33 kali masing-masingnya, hadis yang lainnya sahih, sebutkan dalam kitab Al-Adhkar Al-Imam Nawawi dan Riyadhus Salihin, man sabbaha lillah bi kulli dubir salatin 33 wa kabbara Allah wa hamida Allah 33 wa kabbara Allah wa kabbara Allah 33 fadhalika 99 thumma yaqul la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lal mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir qutat khatayahu law kana mithlu zabdil bahri. Barang siapa yang dia mengucapkan subhanallah pada setiap selesai salat fardu sejumlah 33 kali. Kemudian dia mengucapkan alhamdulillah sejumlah 33 kali. Kemudian dia membaca Allahu Akbar 33 kali. Dan itu jumlahnya adalah 99. 99 kali. Tsumma yaqul, kemudian dia mengucapkan untuk genap menjadi 100 kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, menjadi genap 100. Siapa yang mengucapkan ini di samping tertulis bagi dia lipatan-lipatan tadi disebutkan 100 yang kita baca kali 5 dikalikan 5 waktu maksudnya, kemudian kali 10. Kita mengucapkan diri 100, 33, 33, 33, 99 ditambah dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, genap menjadi 100 pada setiap kali kita zikir. Setiap pada kita salat selesai salat fardu. Salat fardu ada 5. Berarti 500 dan ditulis di mizan 5000. Kenapa? Karena setiap amal saleh minimalnya dikali lipatkan 10 kali lipatnya. Al-hasanatu bi'asyrati amthaliha. Semua amal kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipatnya. Dan dihapus pula kejelekannya sejumlah itu. Nah, sembari mendapatkan kelipatan-kelipatan itu, Nabi menyebutkan keutamaan hadis yang barusan saya sampaikan adalah apa? Khutat khotayahu walau kana mitlu zabdil bahri, akan dihapus baginya dosa-dosanya walaupun dosa-dosanya itu sebanyak buih di lautan. Sehingga boleh kita melakukan yang itu, boleh pula kita melakukan yang ini. Boleh kita menyebutkan ketika itu 10 kali sebagaimana hadis yang sedang kita bacakan ini? Boleh. Boleh pula kita 33 kali. Dua-duanya adalah anwal ibadah. Bermacam-macamnya ibadah itu adalah rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Syekh Muhammad Ibni Shalih Al-Utsaimin ketika beliau menjelaskan dalam agama kita itu ibadah macam-macam caranya, macam-macam jenisnya, ada zikir, ada salat, ada puasa, ada qiraatul Quran, macam-macam. Itu semuanya agar kita terhindar dari kebosanan. Kita selesai dari satu amalan, kita bersiap-siap melakukan amalan yang lain. Sebagaimana tafsir ayat Al-Quran, faida farata fansab. Apabila kamu telah selesai dalam satu amalan, kamu siapkan dirimu mengamalkan amalan yang lain. Kita selesai dari sholat fardu, kita zikir, berpindah pada jenis amalan zikir. Selesai dari zikir, kita pindah pada amalan salat ba'diyah. Selesai ba'diyah, kita pindah pada amalan qiraatul Quran. Setelah qiraatul Quran, kita pindah dalam durus, belajar ilmu akidah, ilmu fikih, ilmu yang lainnya. Selesai itu, kita melakukan berbagai macam ibadah-ibadah dalam rangka untuk menjaga kesemangatan melakukan amalan-amalan tersebut. Dan itu adalah rahmah. Mungkin kita tidak bisa melakukan yang satu, kita bisa melakukan yang lain. Hari ini kita bisa melakukan ini, mungkin besok tidak bisa melakukan yang lain. Banyak jenis ibadah. Kita bisa melakukan yang ini dan melakukan yang itu. Yang berikutnya, kita masuk pada pembahasan kita yang berikutnya. Satu pembahasan yang sudah lewat, kita ingatkan kembali pada bagian zikir juga masih, adalah sebuah doa yang diucapkan ketika seorang tidur. Doa ini disebut oleh Imam Bukhari wa Muslim dalam sahih keduanya dari sahabat Barra bin Azib radhiyallahu an, Nabi alaihi wasallam bersabda mengajarkan sebuah doa ketika kita hendak tidur. Idza taja'a ar-rajulu fatawassada bi yaminihi, barang siapa yang dia sudah berbaring di tempat tidurnya, kemudian dia berbantalkan tangan kanannya. Yani tidak selalu harus berbantalkan dengan tangan kanan. Adanya bantal dimanfaatkan. Yang menjadi pembahasan kita, posisi dia sudah berbaring di tempat tidurnya. Dan yang sunnah adalah berbaring dalam keadaan kita miring ke bagian anggota bagian kanan kita. Tsumma qala, kemudian dalam posisi seperti itu, dia mengucapkan, Allahumma ilaika aslamtu nafsi wa fawwadtu amri ilaik wal jahtu ilaika dhahri wa wajhtu ilaika wajhi raghbatan minka wa raghbatan ilaik la malja wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabika alladhi anzalta وبنبيك الذي أرسلت ومات على ذلك بني له بيت في الجنة أو بوي له بيت في الجنة. الإمام بخاري ومسلم menyebutkan dalam sahih keduanya dari hadis Bar bin Azib radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, barang siapa yang sudah berbaling di tempat tidurnya, kemudian dia berdoa dengan doa ini. Saya terjemahkan doanya. Allahumma ya Allah, ilaika aslamtu nafsi, hanya kepadamu lah aku menyerahkan jiwaku. Wa fawadtu amri ilaik, dan hanya kepadamu lah aku menyerahkan segala urusan. Wa aljatu ilaika dhahri, dan hanya kepadamu lah aku menyandarkan punggungku. Wa jatu ilaika wajhi, dan hanya kepadamu lah aku mengarahkan wajahku. yakni mentauhidkan Allah Azza wa Jal dalam segala urusan kita. Hanya kepada Allah semata. Tawakal, berserah diri, menyandarkan harapan, mengedepankan wajah kita, bermunajat hanya kepadanya, memohon hanya kepadanya. Ini semuanya menunjukkan ketauhidan kita. Thumma raghbatan minka wa raghbatan ilaik. Aku takut hanya kepadamu, wahai Allah. Dan aku berharap hanya kepadamu. Hidup itu, kaum muslimin, antar dua. Takut dan berharap. Berharap adanya kebaikan bagi kita. Dunia kita dan akhirat kita. Hanya kepadamu, ya Allah, aku panjatkan harapan itu. Hidup ini penuh dengan rasa takut. Takut ke depan kebinasaan. Takut ke depan sakit. Takut rezekinya kurang lancar. Takut berbagai macam hal yang ditakutkan oleh manusia dalam hidup di dunia. Apalagi kelak nanti di akhirat. Takut menghadapi alam kubur, takut dengan dosa, takut dengan nar. Maka doa ini mengajarkan kita, ketika kita berharap, berharaplah hanya kepada Allah. Dan ketika kita takut, maka mohonlah perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kalimat berikutnya Rasul mengatakan, La malja wa la manja minka illa ilaik. Ya Allah, tidak ada tempat untuk berlindung dari kemurkaan-Mu, wahai Allah, kecuali hanya kepada-Mu. Kita takut kepada Allah, takut dengan murka Allah, takut dengan adabullah, takut dengan iqabullah. Takutnya kepada Allah, maka meminta perlindungannya adalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan kita takut kepada Allah kemudian minta perlindungan kepada keselainnya. Bukan. Takut kita kepada azab. Maka bagaimana agar kita terlindungi dari azab Allah? Mohon kepada Allah. Kita yakin adanya neraka. Naurullah itu nerakanya Allah Azza wa Jalla, Allah yang menciptakannya. Maka kita berlindung kepada Allah. Memohon perlindungan kepada Allah. Zat yang menciptakan an-nar. Ini sebuah akidah. La malja wa la manja minka illa ilaik. Tidak ada tempat untuk kita berlindung dari kemurkaan Allah Azza wa Jal kecuali hanya kepadamu, wahai Allah subhanahu wa ta'ala. Amantu bi kitabika alladhi anzalta. Aku beriman dengan kitab yang engkau turunkan, ini Al-Quran. Wabi nabiyyika alladhi arsalta. Dan aku beriman dengan nabimu yang kau telah utus. Beriman kepada nabi konsekuensinya adalah menerima semua sunnah beliau. Al-Quran kitabullah. Beriman kepada rasul, menerima semua sunnah beliau. Al-Quran wa sunnah adalah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku terima, aku imani semuanya. Kemudian kata Nabi, barang siapa yang dia Allah takdirkan setelah berdoa dengan doa ini ketika dia berbaring di saat dia hendak tidur, Allah takdirkan di malam itu dia mati, maka Rasul memberitahukan, "Wa ma ta'ala dzalik bunya lahu baitun fil jannah." Kalau dia ditakdirkan mati di malam itu setelah mengucapkan doa ini, maka akan dibangunkan baginya rumah yang mewah di dalam surga. Artinya dia masuk dalam surga. Bukan hanya rumahnya tok, orangnya dalam neraka, orangnya gunane pak. Artinya dia akan masuk dalam al-jannah. Dan dalam surga, dia mendapatkan sekian nikmat. Di antara bentuk nikmatnya, dibangunkan untuknya satu rumah yang mewah. Fil-jannah. Di surga Allah subhanahu wa ta'ala, tatkala dia ketika tidurnya membacakan doa ini atau membaca doa ini, kemudian dia Allah takdirkan mati di malam itu. Bisa terjadi orang tidur dan ternyata tidak bangun lagi. Banyak kisah, apalagi orang-orang yang sudah sepuh, lansia, sudah repot. Bukan berarti yang muda matinya nanti, bukan. Kalau memang sudah ajal, walaupun masih muda, mati, tidak menunggu tua. Tetapi orang yang tua lebih dekat dengan kematiannya karena memang sudah lanjut. Sudah akhir umur. Maka baca doa ini ketika seorang hendak tidur. Mudah-mudahan dengan itu Allah akan, seandainya mati di malam itu, Allah akan masukkan ke dalam al-jannah. Hadith yang berikutnya yang bisa kita sampaikan adalah hadith umum yang dikenal dengan Sayyidul Istighfar, dan ini sering kami bacakan. Ini juga bagian dari zikir yang hendaknya kita menjaganya dalam amalan-amalan kita. Menjaga pagi hari ketika kita salat subuh, antara adzan dan qomat di waktu salat subuh kita ucapkan zikir ini. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'ahdika mastata'tu abulaka min ni'matil ayyad, dan seterusnya. Ambil kesempatan berharap kalau Allah matikan kita di hari ini, fil jannah kita diampuni dosa-dosa kita. Biasakan itu. Kenapa memanfaatkan antara adzan dan qomat? Karena Nabi menyebutkan la turaddu du'a bainal adzan wal iqamah. Tidak akan ditolak sebuah doa yang dipanjatkan antara adzan dan qomat. Dimanfaatkan itu. Setelah kita selesai qabliyah subuh, duduk kita berdoa sampai, karena belum qomat, berdoa. Di antara doa yang warid fi sunnah adalah membaca doa Sayyidul Istighfar. Demikian pula sore hari seperti ini atau nanti, tidak harus antara adzan dan qomat membaca zikir Sayyidul Istighfar. Kapan saja boleh. Cuma saya menyebutkan tadi dikarenakan adanya keutamaan berdoa di antara adzan dan qomat. Boleh nanti jam pagi jam 7 boleh. Lupa jam 8 boleh. Karena ini tidak menentu waktunya. Cuma Nabi memberitahukan dibaca di waktu pagi. Agar supaya seandainya Allah takdirkan kau mati di waktu pagi sampai sore ini, Allah akan masukkan kau ke dalam jannah. Berikutnya ketika kita malam, jangan lupa kita membacanya. Mudah-mudahan ketika engkau mati, Allah takdirkan malam ini engkau mati, Allah akan masukkan engkau ke dalam al-jannah. Diampuni semua dosamu. Dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Diizinkan untuk masuk ke dalam al-jannah. Rutinitas. Lakukan. Rutinitas ini lakukan. Sayang kalau kita lewat. Sayang. Eman. Karena mati itu tinggal nunggu. Kalau tidak hari ini, malam ini berarti hari besok atau malam besok. Semua kita tinggal nunggu kapan kematian itu menimpa kita. Tidak seorang pun tahu. Kita semuanya adalah orang-orang yang telah masing-masing kita memiliki takdir kematian kita masing-masing. Dan kematian sifatnya jahiz. Siap setiap saat merenggut nyawa kita. Hasanan, kita baca kembali hadis tentang ini walaupun sudah pernah kami bacakan. Akhraj al-Bukhari min hadith Shaddad bin Aus. Al-Imam Bukhari menyebutkan hadisnya dari Shaddad bin Aus rahimahullahu taala an Nabi alaihi salatu wasalam. Rasul menyatakan, Sayyidul Istighfar, tokohnya doa minta ampun. Sayyidnya, Sayyid itu tokoh yang paling utama dalam diantara doa, contoh-contoh doa memohon ampunan. Yang menyematkan atau yang memberikan judul doa ini dengan Sayyidul Istighfar adalah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam. Ya. Rasul mengatakan Sayyidul Istighfar an yaqul Allahumma anta rabbi khalaqtani. Disebutkan di sini langsung khalaqtani. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'ahdika ma sata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Qala, Rasul menyatakan, man qalaha minan nahar, barang siapa yang dia membaca Sayyidul Istighfar ini di waktu pagi sampai sore. Nahar dimulai dari pagi sampai sore. Ini namanya bahasa Arabnya nahar, siang hari. Mukinan biha, dalam keadaan dia yakin, siyak-nyaknya dengan hatinya. Famata min yaumihi, Allah takdirkan dia mati di hari itu. Maka qabla ayumsiya, sebelum dia masuk waktu sore, fahuwa min ahlil jannah, maka dia termasuk dari ahlul jannah. Wa man qalaha, dan barang siapa yang membacanya, minal lail, di waktu malam, malam itu dimulai masuk waktu maghrib sampai waktu masuk subuh, itu namanya lail. Wa huwa muqinin biha, dalam keadaan dia yakin dengan Sayyidul Istighfar ini. Famata qabla nisbiha, dan kemudian Allah takdirkan dia mati sebelum masuk waktu subuh. Fahuwa min ahli jannah, maka dia akan masuk pada al-jannah. Masya Allah, ini sangat mengembirakan. Ada kesempatan-kesempatan melakukan yang pertama tadi, melakukan yang kedua tadi, ataupun yang ketiga ini yang kita bacakan. Bisa kita beramal ini, bisa kita beramal itu. Duhai seandainya kita mampu mengalakukan itu semuanya, dan itu bisa. Bukan satu hal yang sulit. Dilakukan di waktu-waktunya masing-masing. Ketika mau tidur membaca ini, ketika bangun pagi subuh membaca ini, ketika masuk waktu malam membaca Sayyidul Istighfar, terus jadikan itu sebagai rutinitas hidup. Yang mana mudah-mudahan seandainya Allah takdirkan mati di hari itu, maka kematian kita di atas amal saleh. Orang yang mati dalam keadaan dia beramal saleh, maka Allah akan berikan kesempatan baginya untuk masuk ke dalam al-jannah. Yang berikutnya ya kaum muslimin, di antara bimbingan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang mati dalam keadaan tidak memiliki sifat sombong, dan juga dalam keadaan dia tidak memiliki hutang, dan dia dalam keadaan tidak pernah mencuri. Lebih umum, saraka mencuri. Sebutkan di sini hadisnya dengan kalimat khulul, mencuri barang rampasan perang. Kita bacakan hadisnya. Faqad akhraja al-Imam Ahmad wa at-Tirmidzi wa an-Nasa'i wa ghairuhum min hadits Thawban 'an an-Nabi 'alaihi salatu wasalam qala man faraqa ar-ruha jazadahu, man faraqa ar-ruha jazadahu, barang siapa yang terlepas ruhnya dari jasadnya, dengan kalimat lain mata, dia mati. Barang siapa yang mati dalam keadaan wa huwa bari'un min thalath, dia berlepas diri dari tiga sifat yang tercela. Yang pertama adalah al-kibru, sifat sombong. Yang kedua wad-dain, utang piutang. Yang ketiga al-ghulul, pencurian. Maka Rasul mengatakan dakhalal jannah, dia akan masuk dalam al-jannah. Hadis ini disebut oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Sahihul Jami'. Hadirin yang mulia, sifat sombong yang Nabi mendefinisikannya dengan kalimat al-kibru batalul haq wa ghumtun nas. Sombong itu, kata Nabi, beliau menjelaskan, adalah menolak kebenaran dan menghina manusia. Menolak kebenaran dan menghina manusia, dua hal. Kadangkala orang kebanyakan menafsirkan sombong hanya sisi yang kedua. Congkak omongannya besar, tindak tanduknya mencela orang, petantang petenteng karena tubuhnya kekar. Wah, dia sombong sekali. Betul, itu bagian dari kesombongan. Tetapi lebih dari itu, kesombongan itu adalah menolak kebenaran. Walaupun dia kurus krempeng, kecil pendek, tapi lah menolak sunnah, maka dia termasuk orangnya apa? Sombong. Walaupun kurus krempeng, ya, kecil pendek, hitam lagi. Menolak sunnah itu bentuk kesombongan. Walaupun menolaknya dengan bahasa yang halus. Niku leres Pak Ustaz, kula nggih remen ning jan kula mboten cocok. Nah, ada yang bisa lebih halus malah. Walaupun bahasanya bahasa yang kromo inggil, tetapi menolak sunnah, maka itu sombong. Dan itu yang mayoritas manusia lakukan. Mungkin kalau sombong congkak dan sebagainya, gemede, merendahkan orang, itu watak-watak orang-orang yang khusus memang. Tapi jangan lupa, ketika engkau menolak kebenaran ayat atau hadis, itu adalah bentuk kesombongan. Bahkan itu sombongnya iblis. Sombongnya iblis adalah menolak perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi menyebutkan dalam hadis ini, kalau ada orang mati dalam keadaan dia berlepas diri dari sifat sombong dan dia lepas dari ad-dain, utang. Utang piutang wa kaum muslimin. Ini jangan dianggap sepele karena mengandung unsur menghalangi seorang untuk masuk ke dalam al-jannah. Walaupun dia mati fisabilillah sebagai orang yang syahid di jalan Allah dalam medan laga. Nabi ketika ditanya, in qutiltu fa aina ana? Seorang bertanya kepada Rasul, ara'aita in qutiltu hahuna fa aina ana? Wahai Rasulullah, kalau aku mati di medan perang kali ini, di manakah aku berada? Qala fil jannah. Rasul mengatakan, engkau di surga. Ditanya lagi, ara'aita in qutiltu hahuna fa aina ana? Kalau aku terbunuh di medan perang kali ini, di manakah aku, ya Rasulullah? Anta fil jannah. Ditanya lagi yang ketiga kali untuk memperkuat, in qutiltu hahuna fa aina ana? Kalau aku terbunuh di medan laga ini, di manakah aku berada? Fil jannah illa ad-dain, kecuali kalau kamu punya utang, terhalangi engkau masuk surga karena urusan utang piutang. Mengerikan tidak Bapak? Mengerikan. Apa yang terbesit di benak kita? Segera bayar kalau punya utang. Sangat mengerikan wahai kaum muslimin. Ya, jangan dianggap sepele karena mati bisa saja merenggut nyawamu dalam keadaan engkau belum membayarnya. Kasih tahu orang terdekatmu bahwa engkau punya utang ke fulan, fulan, fulan, fulan, sekian, sekian, sekian. Semoga dengan diberitahukan itu, kalau Allah cabut nyawamu, nyawa kita dengan mendadak, ada catatan itu. Minimalnya diketahui. Agar supaya bisa diselesaikan oleh keluarga kita. Ya, adol apalah si didol. Si penting bisa membayar utang. Kalau punya anak yang bisa berusaha, mudah-mudahan anak kita yang akan membayar utang kita. Bukan marisi warisan harta benda, tapi marisi warisan tulisan utang. Jan ramane warisan enteng, bayar utang tok. Ya enggak masalah, itu yang wajib. Utang dulu, kemudian wasiat, baru diwariskan. Kalau untuk bayar utang kok sudah habis, ya berarti tidak ada yang diwariskan. Kalau bayar utang belum selesai, warisannya habis, ya malah justru anaknya yang dituntut untuk membayari utang. Lah kalau utang negara, wah itu urusan negara Pak. Itu. Ya, utang ke Cina umpamanya itu urusan, bukan urusan kita lah. Kita bukan kelasnya, urusan kita pribadi masing-masing. Beora lunas-lunas Pak. Belum lunas. Wahagadha kaum muslimin, dain. Menghalangi orang masuk dalam al-jannah. Dain itu adalah apa? Utang. Ya. Rasul tidak mau menyolati orang yang mati dalam keadaan membawa utang. Sampai ada seorang sahabat yang menanggungnya. Alayya dainu. Aw kama qala. Aku yang bertanggung jawab atas utangnya. Di sini boleh. Bukan harus dari ahli warisnya. Bukan harus dari familinya. Yang berkewajiban membayarkan utangnya. Ada seorang ikhwan miskin dia, kasihan, sakit-sakitan dalam hidupnya. Kemudian Allah takdirkan mati. Punya utang. Keluarganya memberitahukan ini abi meninggal dalam keadaan sakit. Hartanya habis untuk berobat, bahkan sampai utang. Antum sebagai saudaranya, fillah, antum punya kelonggaran harta. Ini ikhwan ini kasihan, cobanya banyak. Anak istrinya belum tentu bisa membayari. Antum tampil, ana yang bertanggung jawab. Atau ana sebagiannya. Kalau dia punya sekian, saya akan memberikan sekian. Masya Allah. Hakata kaum muslimin, bantu dia untuk selamat dari an-nar. Karena dain mau tidak mau akan dibawa sampai mati. Atau mungkin di antara kita yang dipinjami fulan ini pinjam uang 2 juta untuk berobat. Dan kita tahu dia sakit keras dalam hidupnya, dia tidak menghasilkan. Bahkan sakit yang menghabiskan hartanya. Sampai dia utang sama antum. Allah takdirkan mati. Sedekahkan, ikhlaskan untuknya. Itu adalah kebaikanmu untuk si fulan tersebut. Saya ikhlaskan utangnya, semoga Allah memberikan balasan yang lainnya nanti. Masya Allah, itu hasanah. Kebaikan yang luar biasa. Yang ketiga, as-saraqah. Mencuri. Dosa mencuri, kaum muslimin, jangan dianggap sepele. Mencuri itu ada kalanya betul-betul mencuri. Atau mencuri itu adalah ada kalanya menipu. Bagian dari mencuri, bahkan lebih jelek. Ya, karena adanya khianat di situ, adanya soraka di situ, adanya kadzib, kebohongan di situ, dan macam-macam. Maka selesaikan permasalahan. Kenapa? Ini kaitannya dengan hukuk Bani Adam. Hak-hak Bani Adam yang tidak cukup hanya dengan istighfar, tapi harus disegera diselesaikan. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kami sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan pada salat maghrib. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.